Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini 19 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 24 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan dari As'ilah wal Ajwibah yang disampaikan kepada Asy-Syaikh Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam risalah beliau yang berjudul Wajibuna Tijahu Latil Amri Wal Ulama, kewajiban kita terhadap penguasa dan para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ingin sedikit saya nukilkan apa yang berkaitan dengan salah satu ibadah besar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa melakukan ibadah yang namanya al-i'tikaf. I'tikafuhu sallallahu alaihi wasallam, i'tikafnya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki beberapa keadaan. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan yang beliau dapati pasti melakukan sebuah ibadah yang namanya al-i'tikaf. Dan di awal-awal tahun ketika beliau melewati bulan Ramadan tersebut, maka beliau beriktikaf bukan hanya di 10 malam terakhir, akan tetapi 10 hari pertama, 10 hari kedua pun beliau beriktikaf di dalamnya. Hal ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di setiap hari bulan Ramadan, atau setiap bulan Ramadan menemui beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di setiap bulan Ramadan yang beliau temui. Adapun kebiasaan beliau ketika beriktikaf bukan hanya pada 10 hari terakhir, juga bisa kita lihat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengerjakan al-i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhjawiru fi Ramadan al-ashru allati fi wasati syahr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga melakukan ibadah i'tikaf di 10 hari kedua dari bulan Ramadan tersebut. Begitu pula ternukil dari beliau radhiyallahu taala anha bahwasanya kana ya'takifu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashri al-awwal, adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan i'tikaf pada 10 hari pertama. Akan tetapi yang ternukil dari keadaan beliau sampai akhir hayatnya alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan al-i'tikaf hanya pada 10 malam terakhir, dan pada akhirnya beliau meninggalkan 10 hari pertama dan 10 hari kedua dari beri'tikaf. Inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang kalau bahasa para muhaddithin menunjukkan bahwasanya al-i'tikaf merupakan sunnah fi'liyah, sunnah yang langsung dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita bisa mengerjakan dan meniru sunnah beliau alaihi salatu wassalam ini. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, di antara beberapa keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beri'tikaf di Masjid An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau alaihi salatu wassalam senantiasa menjaga kebersihan diri beliau alaihi salatu wassalam, sehingga seorang yang beri'tikaf bukan alasan sebenarnya untuk dia bermalas-malasan untuk menjaga kebersihan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah kita ketahui bersama bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha merapikan rambut beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau alaihi salatu wassalam sedang beri'tikaf. Dalam hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan akhbaratni Aisyatu annaha kanat tarajjala, telah mengkhabarkan langsung kepadaku Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau tarajjala ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyisir rambut Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa haidun, dalam kondisi Aisyah sedang mengalami masa haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam tetap berbaring di kemah beliau di masjid tempat i'tikaf beliau pada Ramadan tersebut. Yudnilaha ra'sahu wa hiya fi hujratiha, Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan bahagian kepala beliau alaihi salatu wassalam ke pangkuan Aisyah dalam kondisi Aisyah berada di kamar beliau yang bertetangga dengan masjid. Fatarajjalahu wa hiya haidun, maka Aisyah senantiasa menyisir rambut Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Aisyah sedang mengalami masa haid. Dan yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ingin beriktikaf adalah masuknya ke dalam kemah atau masuknya ke dalam tempat yang dikhususkan bagi masing-masing orang di mu'takafnya adalah ketika terbenamnya matahari di hari ke-20 dari bulan Ramadan. Yani kalau kita mau melihat kondisi nyata yang ada, berarti besok malam sudah mulai masuk ke kemah-kemah yang ada, berarti sudah dipersiapkan besok malam maghrib langsung masuk menuju mu'takaf, menuju tempat i'tikaf dan melakukan ibadah-ibadah berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perkara-perkara duniawi, apalagi perkara-perkara yang sampai kepada derajat sia-sia atau berbau kemaksiatan wal'iyadzu billah. Bahkan amalan soleh sekalipun ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau memandang hal tersebut tidak terlalu utama. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunjukkan akan hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beriktikaf meninggalkan sebuah amalan saleh yang namanya menjenguk orang sakit. Itu tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan, bahkan merupakan salah satu sunnah, salah satu ajaran yang harus diketahui oleh seorang mu'takif yang melakukan i'tikaf, alla ya'uda maridan, untuk dia tidak mengunjungi orang yang sakit. Padahal kita semua mengetahui bagaimana keutamaan ketika seorang mengunjungi saudaranya yang sakit. Dia akan berada di naungan malaikat Allah Subhanahu wa taala selama perjalanan menuju tempat tersebut dan ketika pulang dari tempat tersebut, anggaplah rumah sakit, selama dia perjalanan ke rumah sakit di bawah naungan malaikat, ketika dia pulang pun berada di bawah naungan malaikat. Artinya amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari amalan-amalan saleh. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan mendapati beberapa sahabat beliau ada yang marid, ada yang sakit, beliau tidak menjenguknya. Bahkan Aisyah mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan. Sunnahnya bagi seorang yang beriktikaf untuk dia tidak menjenguk orang yang sakit, wala yashhadu janazatan, dan sunnah pula untuk dia tidak menyaksikan jenazah yang ada. Artinya ikut ke pekuburan. Wala yamassu imra'atan wala yubashiruha. Begitu pula di antara sunnah seorang yang iktikaf untuk tidak mendatangi keluarganya, tidak berhubungan selayaknya suami istri. Wala yakhruj lihajatin illa limala budda minhu. Dan tidaklah dia keluar dari tempat iktikafnya kecuali untuk sebuah hajat, sebuah kebutuhan yang harus dia tunaikan. Kalau tidak harus, maka tetaplah di kemah-kemah al-iktikaf, tempatlah di tempat-tempat yang telah disediakan, karena itu adalah kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan radhiyallahu anha kana la yadkhulul baita, adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak masuk sama sekali ke dalam rumah beliau illa lihajatin, kecuali benar-benar harus menunaikan hajat beliau, idza kana mu'takifan, ketika beliau dalam kondisi beriktikaf. Inilah ikhwati fillah ya ra'akumullah, beberapa hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan ibadah besar seorang muslim di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang namanya al-i'tikaf. Bagi mereka yang mampu untuk melakukan ibadah tersebut, fabiha wa ni'mah, maka lakukanlah, itu merupakan kenikmatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada beberapa dari mereka yang terhalangi dari menghidupkan sunnah tersebut, masih banyak amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan. Dan janganlah merasa minder dan merasa malu untuk beramal soleh ketika tidak beriktikaf, karena itu tergantung dari niat-niat seseorang dan amalan-amalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak menjamin mereka yang melaksanakan iktikaf jauh mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak beriktikaf, dan tidak menjamin pula orang yang tidak beriktikaf bisa mengerjakan amalan lebih dibandingkan mereka yang beriktikaf. Kullul lahu nasibuhu. Setiap orang pasti akan memiliki keutamaannya tersendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah ya rakumullah, kita lanjutkan dari pembacaan risalah kita, dari pertanyaan yang ada, dan kita walhamdulillah telah masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-11 yang akan kita baca pada pertemuan sore hari ini, su'alun, sebuah pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi yang ada, akan tetapi ditanyakan kepada Syekh Hafidhahullah wa'ra'ah. Ma hukmu syira' as-sayyarah binizami at-ta'jiril muntahi bit-tamlik alladhi taf'aluhu ma'aridu as-sayyarat awil bank, wa ma wajhul halal fihi, atau wa ma wajhul halali fihi. Pertanyaan, ma hukmu syira' as-sayyarah, apa hukum membeli sebuah mobil, bi nizami at-ta'jir al-muntahi bit-tamlik, dengan sebuah akad yang namanya at-ta'jir al-muntahi bit-tamlik. At-ta'jir artinya sewa menyewa. Al-muntahi bit-tamlik, yang mana akhir dari akad tersebut akan dia lunasi sisa uang yang ada, kemudian mobil tersebut menjadi miliknya. Jadi ada dua akad pada jenis akad ini. Yang pertama akdut ta'jir, yang kedua akdus syira, al-bi' wa syira. Dan ini nanti akan disebutkan oleh beliau bahwa ini merupakan satu hal yang terlarang, satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya demikian. Ketika seorang di awal akadnya sewa menyewa, seorang punya mobil, si fulan, si A punya mobil tahun 2010 misalkan. Kemudian si Alan datang kepada si fulan, si B datang kepada si A untuk menyewa mobilnya. Saya sewa mobil kamu selama 1 bulan. dengan harga dan nominal yang sudah disepakati. Akhirnya si A, si fulan tadi setuju, tayyib silahkan ambil mobilnya. Ternyata selama satu bulan dipakai, si Alan atau si B ini merasa nyaman dengan mobil yang ada. Kemudian dia datangi lagi si fulan, ya sudah, karena saya sudah merasa nyaman, saya bayari mobil kamu, saya beli. Ketika itu si fulan kebetulan sedang membutuhkan dana, maka ya sudah dilepas. Padahal akad awalnya tadi adalah at-ta'jir, sewa menyewa. Kemudian disusul dengan jual beli. Maka ini sesuatu yang ditanyakan kepada asy-syekh. Apakah boleh demikian wahai syekh? Dan ini mungkin tidak terlalu ma'ruf, tidak terlalu tersebar di tengah-tengah kita. Yang demikian ini banyak di negara kafir. Seperti di Amerika, Perancis dan yang semisalnya. Banyak teman-teman dari Jamiatul Islamiyah yang menceritakan dan bertanya kepada masyayikh tentang pertanyaan ini. Dan di akhir-akhir ini, setahun terakhir sudah mulai merebak, sudah mulai tersebar di negara Arab Saudi. Yang modelnya awal mulanya dia takjir, kemudian setelah itu menjadi akad jual beli. Kemudian dijelaskan oleh yang penanya, alladzi taf'aluhu ma'aridus sayyarat, yang mana akad ini biasanya dilakukan oleh ma'arid sayyarat. Ma'arid jamak dari ma'arad. Ma'arad itu pameran, showroom kalau bahasa kita sekarang. Jadi pameran-pameran mobil, showroom-showroom mobil atau motor atau kendaraan, mereka menawarkan jenis akad yang seperti ini. Awil bank atau dari bank, bank konvensional menawarkan jenis akad yang semacam ini. Awalnya ya sudah sewa menyewa saja, hanya 1 bulan, hanya 2 bulan, hanya 1 tahun, hanya 2 tahun. Bayar cicilan setiap bulan. Nanti ternyata merasa nyaman, akhirnya dibeli mobil tersebut dengan batasan bunga yang telah ditetapkan. Wal'iyadzubillah. Wa ma wajhul halal fi? Apakah akad seperti ini diperbolehkan dan halal wahai syekh? Dijawab oleh beliau, at-ta'jir al-muntahi bit-tamliki haramun. Sebuah akad yang namanya awalnya sewa menyewa, kemudian diakhiri dengan jual beli menjadi kepemilikan sang penyewa, ini adalah sebuah akad yang haram. Jadi sang penyewa nanti akan berubah statusnya, bukan menjadi penyewa mobil lagi, tapi dia menjadi pemilik mobil. Ini yang bermasalah. Jadi dia bukan penyewa mobil lagi, bukan orang yang menyewa mobil, tapi orang yang memiliki mobil. Akhirnya seperti itu. Maka ini kata beliau haram, akad yang diharamkan. Kenapa? Li'annahu aqdani fi aqdi wahidin majmu'an. Karena di sana terdapat dua jenis akad di dalam satu transaksi yang tergabung semuanya, aqdul ijar wa aqdul bai'. Yang pertama akad al-ijar, akad sewa menyewa, dan yang kedua akad jual beli, digabung. Wa kullu aqdin lahu ahkam. Sementara masing-masing dari akad tersebut memiliki hukum tersendiri. Hukum yang berbeda-beda, karena sewa menyewa berbeda dengan jual beli. Kalau sewa menyewa, kita misalkan menyewa rumah orang, mengontrak rumah orang, kita tidak memiliki rumah tersebut. Artinya kita hanya sekedar diperbolehkan untuk memakai. Ini sewa, begitu pula menyewa mobil. Mobil tersebut bukan milik kita, kita diperkenankan untuk memakai. Hanya sekedar isti'mal kalau di dalam akad al-ijar, berbeda dengan akdul bay. Kalau jual beli, kita sudah bayar, ini jual beli, ya berarti rumah yang kita beli, ya terserah mau kita apakan. Begitu pula mobil yang telah kita beli, atau misalkan motor yang kita beli, atau sepeda yang kita beli, atau apapun itu, ketika kita sudah membeli, maka telah menjadi milik kita. Tapi kalau kita masih menyewa, berarti itu bukan milik kita, dan itu akan ada masanya di mana kita harus mengembalikan barang sewaan tersebut. Itulah hukum yang berbeda antara al-ijar dengan al-bay, antara sewa menyewa dengan jual beli. Walahu syurutun, dan masing-masingnya memiliki syarat-syarat sah. Tidak diperkenankan untuk sang penyewa memiliki dan merubah apa-apa yang ada di apa-apa yang ada dari barang sewaan tersebut. Misalkan tadi mobil atau kendaraan motor, enggak boleh dimodifikasi. Rumahnya enggak boleh dijadikan sebagai rumah kontrakan lagi. Jadi dia sudah ngontrak, dia datang orang lain, ayo kontrak, kontrakan saya. Nah, ini tidak boleh, karena itu merupakan milik dari orang lain, milik dari orang pertama, bukan milik dari sang penyewa. Itu berbeda dengan akad jual beli. Wala yajtami'u hadza ma'a hadza, dan tidak diperkenankan satu akad digabungkan dengan akad yang lainnya. Wa fihi ghararun wa jahalah. Dan yang paling parah kata beliau, di dalam akad ini yang awalnya sewa menyewa kemudian akhirnya jual beli, terdapat unsur penipuan dan unsur kejahilan. Artinya tidak diketahui ini barangnya milik siapa, ini tujuannya untuk siapa, apakah ini ada unsur penipuan atau tidak, semuanya serba syubhat. Maka dijelaskan oleh beliau hukumnya adalah haram. Wala yudra madza tantahi as-sil'ah 'alaihi fi ma ba'd, dan tidak diketahui oleh sang pemilik mobil dalam hal ini, dan sesuai dengan pertanyaan yang ada, wala yudra madza tantahi as-sil'atu 'alaihi fi ma ba'd, dan dia tidak tahu kondisi barangnya setelah dia jual seperti apa, setelah disewakan selama 1 bulan, setelah disewakan selama 1 tahun, bagaimana, apakah mesinnya masih bagus, apakah sudah rusak dan yang seterusnya. Maka perlu dicek lagi keadaan barangnya. Rubbama tastahlik, bisa jadi mobil tersebut sudah rusak, au taqillu qimatuha, atau mungkin harganya jauh di bawah dari apa yang harus dibayar. Wala tusawi syai'an, tidak memiliki harga sedikit pun, tidak memiliki nilai uang sedikit pun, karena sudah rusak, turun mesin dan yang semisalnya. Kalau misalkan si fulan menyewa mobil kepada si Alan, si A menyewa mobil kepada si B, ternyata rusak di tangan sang penyewa wajib untuk mengganti, wajib untuk mengembalikan, misalkan turun mesin, wajib dia untuk menormalkan kembali mesin yang ada. Maka itu adalah akad sewa menyewa, berbeda dengan akad jual beli. Kalau jual beli, ketika sudah dibeli ternyata turun mesin, rusak setelah dipakai selama sekian tahun, maka sang pemilik mobil yang pertama tidak memiliki kewajiban apa-apa. Ma'abai'il majhul, maka, atau hadza bai'ul majhul, hadza bai'u majhulin la yudra ma'aluhu wa masiruhu. Maka akad yang seperti ini, yang diawali sewa menyewa, diakhiri dengan jual beli, kata beliau, akad yang majhul, jual beli yang tidak diketahui dari mana asalnya sampai kapan akhirnya, majhul, semuanya serba tidak diketahui. Waqad sadara qararan, atau waqad sadara qararun min hay'ati kibaril ulama bi anna at-ta'jira al-muntahi bit-tamlik aqdun muharramun, dan telah dikeluarkan oleh hay'ah kibaril ulama bahwa sewa menyewa yang diakhiri dengan akad jual beli ini adalah jenis akad yang muharram, jenis akad yang diharamkan oleh para ulama, dan ini adalah fatwa dari hay'ah kibar al-ulama atau lajnah kibar al-ulama di Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kesimpulan dari pertanyaan yang ke-11 ini, akad yang modelnya digabungkan antara satu dengan yang lainnya adalah akad yang haram, apalagi di dalamnya terdapat unsur al-gharar, unsur penipuan, wal jahalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-12, ditanyakan kepada beliau, qala ahadul mudarrisin, wahai syekh, ada salah seorang guru, salah seorang mudarris, fi darsin lahu, pada pelajarannya dia mengatakan, inna ibn Abbas, sesungguhnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mata wa huwa yara nikahal mut'ah. Kata mudarris tersebut, sesungguhnya ibn Abbas wafat dalam kondisi beliau memandang bolehnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah kalau bahasa kita sekarang nikah kontrak, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dilepas. Jadi ketika seorang akad nikah bersalaman bersama walinya, di dalam hatinya sudah terdapat mut'ah, terdapat niat untuk melepas atau menceraikan sang istri. Ini namanya nikah mut'ah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan nikah mut'ah ini merupakan salah satu daya tarik bagi ajaran kaum Syiah. Mereka menghalalkan ini. Bahkan salah satunya disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin, Turjumanil Quran, seorang anak yang telah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, di bawah keutamaannya Abdullah bin Abbas oleh mereka kaum Syiah, beliau membolehkan nikah mut'ah. Nah, salah satu mudarris di sekolah anak ini atau sang penanya ini menyampaikan bahwasanya guru kami, wahai syekh, memiliki ucapan, memiliki statement bahwa Abdullah bin Abbas wafat dalam keadaan beliau masih memandang nikah mut'ah itu diperbolehkan. Waradda alaihi Ibnu Zubair, akan tetapi dibantah pendapat tersebut oleh Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu arda. Maka apa pendapatmu wahai syekh? Dijawab oleh beliau, Ibnu Abbasin lahu ra'yun fil mut'ah. Benar bahwasanya Abdullah Ibnu Abbas memiliki pendapat bahwa nikah mut'ah itu, nikah kontrak itu diperbolehkan. Benar. Akan tetapi kata syekh, wa yurwa annahu raja'a an ra'yihi. Akan tetapi harus kita ketahui bahwasanya Abdullah Ibnu Abbas telah rujuk. Diriwayatkan bahwasanya beliau telah rujuk dari pendapat beliau tersebut. Walakin ra'yuhu bil jawazi mukhalifun li ijma'il ummah ala tahrimil mut'ah. Walaupun anggap beliau tidak rujuk dari pendapat tadi bolehnya nikah mut'ah. Apa kata Syekh? Ra'yuhu, pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bolehnya nikah mut'ah, mukhalifun di ijma'il ummah, telah menyelisihi kesepakatan dari umat, kesepakatan dari kaum muslimin, yang mana kesepakatan itu menyuarakan bahwasanya nikah mut'ah itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Fal mut'atu haramun bil ijma', maka nikah mut'ah adalah sesuatu yang diharamkan sesuai dengan kesepakatan para ulama dan kesepakatan kaum muslimin secara umum. Walaupun Abdullah bin Abbas yang memiliki pendapat diperbolehkannya, maka kita tidak akan mengambil pendapat Abdullah bin Abbas, kita akan mengambil pendapat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam permasalahan ini. Tapi alhamdulillah memang ternukil bahwasanya Abdullah bin Abbas di awal-awal permasalahan nikah mut'ah beliau memang mendukung, akan tetapi alhamdulillah pula telah ternukil bahwa beliau rujuk dan kembali dari pendapat tersebut setelah adanya diskusi antara Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Sehingga ikhwati fillah ya rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari jawaban singkat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, tidak ada seorang pun yang ma'sum dari kalangan manusia melainkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Abdullah bin Abbas, segala sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sangat banyak, apabila beliau salah dan menyelisihi ijma', tetap yang kita ambil adalah pendapat yang mujma' alaih, yang kita ambil adalah pendapat Al-Quran, pendapat As-Sunnah, dan tidak kita menoleh kepada pendapat beliau yang keliru. Beliau seorang mujtahid, beliau tetap mendapatkan pahala, satu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang bermasalah adalah orang-orang yang taklid, orang-orang yang fanatik buta, taklidul a'ma, kepada kesalahan-kesalahan para ulama, kesalahan-kesalahan para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Sudah tahu salah, masih diikuti, bahkan dipegang kuat-kuat agar menguatkan akidah yang ada di sisi ahlul bid'ah wa dhalal. Maka yang keliru adalah pengikutnya, bukan yang diikuti dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, akidah ahli sunnati wal jamaah dalam menyikapi kekeliruan, ketergelinciran, kesalahan sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum adalah as-sukut, diam dari kesalahan-kesalahan mereka. Tidak perlu dibahas, karena mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan jaminan syurga. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memiliki sekian keutamaan. Bahkan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah mereka berstatus sebagai sahabat Nabi. Mereka berstatus sebagai orang terbaik yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh kelompok atau generasi selain mereka radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan melihat di mana al-haq berada. Ketika menyelisihi para sahabah, berarti kita tetap bersama al-haq, dan yang menjadi pelajaran penting untuk kita bahwasanya al-haq itu ada yang membawa. Al-haq itu memiliki hamalatul haq. Ini syubhat yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh al-musa'afiqah atba' Muhammad ibn Hadi. Mereka menyuarakan, mereka memiliki sebuah statement, pernyataan, apabila ada yang mengatakan kami bersama ulama kibar, sampaikan kepada mereka kami bersama al-haq, karena al-haq itu ma'sum dan ulama kibar itu tidak ma'sum. Syubhat, kerancuan berpikir. Ini bagi orang yang lemah pemahaman agamanya, yang mungkin masih ikut-ikutan dalam mengikuti fatwa-fatwa yang ada, tidak memahami duduk permasalahan, tidak memahami fitnah yang terjadi, akan termakan dengan fitnah atau syubhat ini. Akan termakan dengan syubhat ini. Mereka mengkuar-kuarkan. Kalau ada yang menganggap kami bersama ulama kibar, ulama kibar, ulama kibar, jangan dipercaya. Siapa yang menyuarakan kami bersama ulama kibar? Salafiyun. Ahlu sunnati wal jamaah alal haqiqi. Mereka yang menyuarakan, ayo kita bersama ulama kibar, kita mengikuti fatwa mereka, kita mengikuti arahan mereka, as-sam'u wa ta'ah kepada mereka, kita dengar dan patuh terhadap fatwa-fatwa mereka. Siapa yang menyuarakan? A'immatus salaf. Termasuk apa yang ada di zaman muasirin, zaman sekarang ini. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, risalahnya telah kita baca. Bagaimana apabila seorang alim diketahui keilmuannya, seorang alim diketahui sabatnya, istiqamahnya di atas al-haq, maka ketika menyampaikan fatwa, menyampaikan hukum, menyampaikan sebuah wejangan, as-sam'u wa ta'ah wajib untuk dikedepankan. Berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Makna ulil amr al-ulama wal umara. Jelas dasarnya, dalilnya jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hadis Nabi, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar di tengah-tengah kalian. Tapi sekarang mulai disuarakan. Untuk apa ikuti ulama besar? Untuk apa ikuti ulama kibar? Ulama kibar itu di sekelilingnya orang-orang jelek. Ulama kibar itu di sekelilingnya orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Ulama kibar itu di sekelilingnya orang-orang yang lebih jelek daripada khawarij. Ini ucapan mereka. Hati-hati. Ulama kibar itu di sekelilingnya orang-orang yang lebih jelek daripada khawarij. Bukan khawarij, lebih jelek. Asyad minal khawarij. Bahaya, tuduhan yang mengerikan. Dan ini ternukil keluar dari lisan-lisan mereka, para musafiqah. Wal'iyadzubillah. Badi'ul lisan, terkenal dengan ucapan-ucapan yang kasar. Tidak terdidik di atas didikan salafiyah. Ini kata Syekh Rabi Ibn Hadi Umair. Hum lam yatarabbau bitarbiyatin salafiyah. Mereka itu fanatikusnya Muhammad Ibn Hadi, para pembebeknya Muhammad Ibn Hadi, tidak terdidik dengan didikan salafiyah. Karena mereka taklid. Apapun kata Ibn Hadi, Ibn Hadi salah, pokoknya Ibn Hadi alim asadus sunnah. Ibn Hadi melakukan qadhif, menuduh orang lain telah berzina di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu qadhif itu kan tuduhan kalian. Beliau ini bukan qadhif, hanya sekedar mengkhabarkan, bukan menuduh zina. Hanya sekedar mengkhabarkan, oh si fulan itu yang namanya Abu Ayyub Al-Maghribi orang fasik, orang jelek. Hati-hati. Itu maksud beliau, bukan menuduh dia adalah zani. Maknanya akhir itu bukan zani. Wah, sudah keluar syubhatnya. Sekian banyak syubhat dikeluarkan oleh mereka. Ulama kibar, Syekh Rabi berfatwa, kita tidak bersama ulama kibar, kita bersama al-haq. Nah, ini hati-hati. Syubhatnya hati-hati, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Syubhatnya nampaknya kokoh, tapi hakikatnya rapuh. Sekali disentuh langsung jatuh. Kita bersama al-haq dan tidak bersama ulama kibar. Ucapan yang keliru. Bahkan sangat keliru. Kenapa? Al-haq bersama siapa? Al-haq terbang di atas angin. Kalian bisa mengikuti angin? Tidak mungkin. Al-haq itu pasti ada hamalahnya. Al-haq itu pasti ada pembawanya. Pembawa panji kebenaran. Pembawa al-haq. Kita mengikuti para pembawa kebenaran tersebut. Siapa? Para ulama. Jadi salah apabila kita dituduh sebagai orang yang menyembah para ulama karena mengikuti fatwa-fatwa mereka, hukum-hukum mereka, wejangan-wejangan mereka. Karena para ulama al-kibar tidak maksum katanya. Memang tidak maksum. Siapa yang mengatakan para ulama kibar maksum? Sahabat saja Abdullah bin Abbas tidak maksum. Kok Syekh Rabi maksum? Dari mana? Jangan menyampaikan tuduhan-tuduhan dusta, wahai kaum. Sampaikan sesuatu yang insaf. Sampaikan kepada salafiyin. Sampaikan kepada umat. Perkara-perkara yang adil. Yang jelas sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan fahmus salaf. Jangan kalian kaitkan hawa nafsu terhadap permasalahan ini. Kalau sudah dikaitkan hawa nafsu, al-hawa sudah akan terikut dengan kelompok al-haddadiyah wal-iyadu billah. Karena terkait dengan hawa nafsu, apapun yang sesuai dengan hawa nafsu mereka diambil. Ucapan ulama kibar, Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri, ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu yang ada wal-iyadu billah. Padahal, ucapan-ucapan mereka sesuai dengan adillah. Ucapan-ucapan mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan sebagai al-hujaj wal-barahin. Hujjah-hujjah, burhan yang nyata. Tapi kenapa tidak diikuti? Karena menyelisihi hawa nafsu. Kalau mereka menyuarakan, kami ikut bersama al-haq. Tidak ikut ulama kibar. Pertanyaan kita kepada mereka, siapa yang membawa al-haq? Muhammad bin Hadi membawa al-haq. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Muhammad bin Hadi yang membawa al-haq, kita pun akan ikut bersama Muhammad bin Hadi karena kita mengikuti al-haq. Itu bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka yang membawa al-haq, orang yang tidak sesuai dengan mereka, tidak akan mereka ikut. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, as-salafiyun al-haqiqi, ketika mereka mengetahui al-haq bersama alim fulan, mereka akan ikuti alim fulan tersebut. Al-haq bersama alim al-lan, dia akan ikuti alim al-lan tersebut. Nadur haythu yadurul haq. Ini kata Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Kita akan mengikuti dimanapun al-haq berada. Dan ketahuilah bahwasanya al-haq memiliki al-hamalah, para pembawa kebenaran, para pembawa al-haq. Tidak mungkin al-haq hanya terbang sendiri begitu saja. Siapa yang mau diikuti? Pasti ada para pembawanya. Siapa? Ayo ucapkan siapa yang kalian ikuti sebagai para pembawa al-haq. Syekh Shalih Al-Fauzan, thayyib. Kita lihat, kita bahas secara ilmiah. Syekh Shalih Al-Fauzan membahas kalimat akhir yang disebutkan oleh Syekh kalian, Ibn Hadi. Makna akhir adalah azani, kata Syekh. Hah? Kalian mau ikut apa tidak? Oh tidak, Syekh Shalih Al-Fauzan bukan alim kabir, bukan ulama kibar. Nah, alasan lagi, terus. Tidak akan bisa selamat karena yang diikuti hawa nafsu. Siapa ulama kibar di tengah-tengah kalian? Hah? Ulama pembawa al-haq, tidak usahlah ulama kibar. Ulama pembawa al-haq, siapa yang kalian anggap sebagai pembawa al-haq tadi? Harusnya kan al-haq ada pembawanya, enggak mungkin yang tidak ada yang membawa al-haq. Pasti ada yang membawa al-haq. Ini yang harus kita fahami bersama, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jadi jangan terlalu termakan dengan syubhat-syubhat mereka. Oleh karenanya para ulama memiliki hukum, memiliki sebuah ajaran, kalau kita berteman dengan ahlul bid'ah wal ahwa, hati-hati, karena mereka akan menyuarakan kebatilannya di sela-sela obrolan mereka, di sela-sela obrolan mereka, di sela-sela diskusi mereka, di sela-sela percakapan mereka. Mereka tidak akan mengeluarkan begitu saja, akan tetapi al-haq atau al-batil, afwan, al-batil yang ada di sisi mereka akan dikeluarkan pelan-pelan. Satu persatu syubhat itu akan diluncurkan ke tengah-tengah salafiyin wal'iyadu billah. Kemudian ya khutfillah ya ra'akumullah, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Su'alun. Hal yu'tabar man takhruj atau man takharraja minal jami'at ulama amhum min talabatil ilmi? Wahai syekh, apakah para mahasiswa yang telah keluar dari jami'at, dari perguruan-perguruan tinggi, mereka itu teranggap sebagai ulama atau hanya sekedar talabatul ilm? Jadi jami'at ini, perguruan tinggi ini banyak di Mamlakah Arabiyah secara khusus. Ada Jami'atul Islamiyah di kota Al-Madinah, ada Jami'at Ummul Qura di kota Mekkah, ada pula di Riyadh Jami'at Al-Imam, ada pula Jami'ah Malik Sa'ud. Banyak sekali jami'ah perguruan-perguruan tinggi yang notabene-nya mereka memiliki kurikulum yang telah disusun oleh para ulama yang telah beristiqamah di atas jalurnya, di atas jalur kebenaran. Ini yang dipakai oleh mereka kurikulumnya. Jadi seperti misalkan contoh nyata Jami'atul Islamiyah, banyak syubhat beredar khususnya para pengikut Al-Hajawirah, para pengikut Yahya Al-Hajuri. Ini luar biasa, sekarang sudah mulai tiarap, tapi pelan-pelan keluar suara mereka, satu, satu, satu. Mereka menyebarkan syubhat bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk belajar di Jami'atul Islamiyah di kota Nabi, di kota Madinah. Kenapa? Isinya hizbiyun, isinya ahlul bid'ah wa dalal. Disebutkan dosen ini, dosen itu, kuliah ini, kuliah itu, fakultas ini, fakultas itu. Mana masyayikh salafiyinnya? Enggak ada. Dulu zamannya masih ada Syekh Arabi, hanya Syekh Arabi, hanya Syekh Abdullah. Dulu masih Muhammad bin Hadi belum sesat, Muhammad bin Hadi, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wow, bisa dihitung jari. Tapi ahlul bid'ah wa dalalnya banyak sekali. Ini anggapan mereka, Al-Hajawirah pengikut Yahya Al-Hajuri. Maka ditanyakan syubhat ini kepada beberapa masyayikh ketika itu. Ya alhamdulillah saya masih di sana. Dan pertanyaan ini langsung disampaikan kepada Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Karena apa? Karena ada beberapa salafiyin dari negeri Malaysia, teman kita, satu angkatan, masya Allah, tabarakallah, bagus orangnya, tayyib, bakhir, muadab, punya adab, baik. Tapi ketika kembali ke Malaysia, ketika liburan musim panas, 3 bulan liburan, kembali ke Malaysia, ternyata di Malaysia dicomot oleh beberapa pengikut Hajawirah yang ketika itu dakwah di Malaysia, dikasih syubhat, ini Jamiatul Islamiyah, ini jamiah kalian, isinya demikian, isinya ada dosennya orang Mesir, kalau ngajar pakai jas, kalau ngajar musbil, kalau ngajar jenggotnya dicukur, dan yang seterusnya, syubhat. Dan memang benar keadaannya, ada beberapa dosen kita memang, apalagi dosen pelajaran nahu, pelajaran bahasa Arab, al-lughah, syarah Ibn Aqil, nah, itu dosennya pakai jas, musbil, jenggotnya dicukur, bukan salafi, awam, tapi masya Allah, lughawi, nahwi, orang yang paham tentang bahasa Arab, dari Mesir sana diambil oleh Jamiatul Islamiyah. Ini syubhat yang dimasukkan kepada teman-teman kita. Akhirnya sampai kepada tingkatan apa? Teman-teman kita yang berada di Jamiah Islamiyah yang sudah pulang ke Malaysia, afwan, bukan Malaysia, Singapura, masih hafal beberapa namanya, Singapuri, orang-orang Singapura, yang mana mereka sering ke Malaysia untuk ngaji, untuk kajian, karena di Singapura tidak semudah Malaysia. Jadi mereka bolak-balik Singapura-Malaysia, tapi jinsiahnya warga negaranya warga negara Singapura. Maka ketika sampai di Singapura atau Singapura, mereka mendapatkan syubhat demikian, ketika ngaji ke Malaysia pun dapat syubhat demikian, sampai kepada tahapan ketika harus kembali ke Jamiatul Islamiyah, ketika harus kembali ke kota Al-Madinah, kota Nabi ini tiket gratis, dipersilahkan, ini tiket pulang pergi, dikasih sama Jamiah Islamiyah. Ini tiket pulang pergi, ini visa, kalian tidak ada kesibukan apapun, mengeluarkan uang 1% pun, bawa aja badan kalian untuk berangkat lagi kota Madinah, belajar lagi. Belajar pun di sana, gak perlu ngeluarkan uang, bayar SPP setiap bulan, kami yang bayar. Ini negara Arab Saudi luar biasa. Perhatian mereka kepada para mahasiswa, perhatian mereka kepada para talabatul ilm, luar biasa. Gak ada meja, kita siapkan meja. Gak ada lemari, kita siapkan lemari. Gak ada uang untuk beli jubah, ini uang untuk beli jubah. Luar biasa, gak ada uang untuk beli kitab, ini uang untuk beli kitab, dikasih. Apalagi zaman Malik Abdullah, menjadi cerita ini. Zaman Malik Abdullah alaihi rahmatullah, ketika beliau masa-masa sakitnya, kritis beliau, kritis sembuh, ketika sembuh itu dikasih uang lebih, beasiswa lebih untuk para talabatul ilm, untuk para mahasiswa. Makanya para mahasiswa terkadang bingung, ini doakan apa ini untuk maliknya, untuk rajanya, sembuh atau sakit, karena setiap sembuh dari sakit dapat uang kita, syukuran bahasanya sekarang. Syekh Abdullah memberikan uang tambahan kepada para mahasiswa, sembuh lagi dari sakit dikasih lagi 2 kali lipat dari beasiswa yang biasanya. Ini luar biasa perhatiannya Malik di sana, Malik Abdullah alaihi rahmatullah. Maka syahidnya ikhwati fillah ya rakumullah, teman kita ini tidak kembali ke kota Al-Madinah, gak mau. Kenapa? Ditelepon beberapa ikhwan dari sana, dari Madinah ke Singapura, ayo kembali ke sini, masih ada kesempatan. Tetap jamiah kalian jamiah hizbiyah, a'udzubillah minadzalali wal hawa. Ini kesimpulannya, jamiah kalian adalah jamiatul hizbiyah. Ditanyakanlah kepada Syekh Abdullah, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, Syekh gimana ini? Ada beberapa syubhat yang menyampaikan bahwa kondisi kami ini memang sama seperti jamiah hizbiyah. Dibuktikan dengan beberapa dosen yang demikian dan yang seterusnya. Akhirnya Syekhuna menjawab, lihat kepada kurikulum yang ada di jamiah kalian. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau sesuai dengan akidah-akidah hizbiyah? Lihat. Ayo insaf. Ayo adil dalam permasalahan ini, kata Syekh. Kita gak usah ngelihat model-model dosennya. Karena bertambah perkembangan zaman, bertambah satu zaman ke zaman yang lain atau ke zaman yang berikutnya, akan kekurangan para ulama sehingga mengharuskan mengambil orang-orang yang ahlinya di bidang itu, ahlinya di bidang bahasa Arab dari Mesir. Ya sudah, itu yang diambil, mau apa? Gak ada lagi tenaga. Terpaksa, mutor. Tapi kurikulumnya lihat. Apalagi kurikulum yang berkaitan dengan akidah, kurikulum yang berkaitan dengan tauhid, kurikulum-kurikulum Jamiatul Islamiyah dibahas. Ternyata dijelaskan oleh Syekh sejarahnya, kurikulum ini walhamdulillah berlaku bukan hanya di Jamiatul Islamiyah. Kurikulum ini berlaku di semua perguruan tinggi, di jamiat yang ada di Arab Saudi, dan yang menyusunnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Ketika itu Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, yang menyusun ini adalah Syekhuna Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah, disusun oleh beliau. Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, siapa yang meragukan kesalafian beliau? Sehingga siapapun pengajarnya, kurikulum yang ada akan sesuai dengan koridor Al-Quran, koridor As-Sunnah. Ujiannya juga akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, perang batin terjadi di tengah-tengah kaum sufiyah. Ketika kaum sufiyah banyak yang menjadi mahasiswa di sana. Di Jamiatul Islamiyah banyak orang-orang Indonesia yang mondok-mondoknya di salah satu ormas yang sufi. Ketika mereka di Indonesia memiliki sebuah akidah atau sebuah ajaran kebiasaan untuk merayakan Maulid Nabi, ketika mereka menjadi mahasiswa di sana, menjadi talabatul ilm di kota Al-Madinah, Jamiatul Islamiyah secara khusus, mereka akan ditanya ketika ujian, apa hukumnya Maulid Nabi? Perang batin mereka. Apa yang mau dijawab ini? Salah satu dari mereka bercerita kepada teman-teman yang lainnya, mau tidak mau kami menjawab sesuai dengan kurikulum kalian. Dalam tanda kutip mereka katakan kurikulum Wahabi. Apa hukum Maulid Nabi? Bid'ah. Apa hukum merayakan Maulid Nabi? Haram. Karena apa? Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan yang seterusnya. Mereka jawab sesuai itu. Tapi ketika mereka kembali pas-pasan dengan Maulid Nabi, mereka rayakan lagi. Artinya apa? Ketika mereka di sana, mereka akan terbentuk sebagai seorang salafi. Jawaban-jawaban mereka terbentuk sebagai seorang salafi. Tapi yang menjadi masalah pribadi-pribadi mereka. Dan ternyata sudah didoktrin dari Indonesia. Nanti kalian di sana akan demikian, ajarannya berbeda dengan kita. Tapi kalian jangan termakan syubhat mereka. Ambil saja ijazahnya, ambil saja beasiswa-beasiswanya setiap bulan dapat. 4 tahun berapa bulan berarti dapat. Ambil saja, manfaatkan itu semua, kata guru-guru mereka, para habaib, para kiai. Nanti kalau kembali, kalian mengabdi di pondok pesantren kami. Dan yang seterusnya dari syubhat-syubhat kaum sufiyah wal'iyadu billah. Maka syahidnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana jami'ah al-islamiyah secara khusus dituduh sebagai jami'atul hizbiyah oleh kaum hajawirah. Tuduhan dusta. Kenapa? Kurikulum walhamdulillah masih rapi sesuai dengan apa yang difatwakan, apa yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Masih rapi. Semuanya sesuai dengan ahlus sunnah. Sesuai dengan akidah as-salaf. Tidak ada yang melenceng sedikit pun. Jadi walaupun misalkan seorang khariji dosennya memiliki pemahaman takfir, mengkafirkan pemerintah yang ada, ketika akan membuat soal apa hukumnya memberontak kepada penguasa yang ada, penguasa yang zalim misalkan, ketika ada yang menjawab boleh, berarti tidak sesuai kurikulum, walaupun pemahaman dosennya, ya boleh, tapi akan disalahkan oleh dosennya. Kenapa? Kurikulumnya tidak mengatakan demikian. Kurikulumnya mengatakan memberontak kepada penguasa yang zalim, hukumnya haram, la yajuz, tidak diperbolehkan. Ini kurikulum paten, baku, tidak bisa dirubah-rubah. Bagaimana jami'ah seperti ini mau dikatakan jami'ah al-hizbiyah wal-iyadzubillah? Maka ditanya di sini oleh sang penanya, Syekh, mereka-mereka yang keluar, mereka-mereka yang lulus dari jami'ah tersebut, apakah teranggap sebagai ulama atau hanya seorang talabatul ilm? Jawaban beliau, hafizahullah wa ra'a, laisa dhabitu bitakharruj atau laisa dhabitu at-takharruj minal jami'at. Patokannya bukanlah seorang sudah lulus dari jami'ah atau belum lulus dari jami'ah. Belajarkah di jami'ah atau tidak belajar di jami'ah. Bukan itu yang menjadi patokan, kata beliau. Balid dhabit, patokannya adalah ayatalaqqal ilma minal ulama. Apakah dia selama di jami'ah tersebut pernah bertalaqqi ilmu langsung kepada para ulama, belajar langsung ilmu kepada para ulama ataukah tidak? Wala yatalaqqahu anil kutubi wal mutala'at, dan dia bukan hanya seorang yang hanya sekedar membaca-baca dan tidak hadir di majelis-majelis para ulama, hanya sekedar melihat kepada karya-karya ilmiah, hanya sekedar mutala', memperhatikan buku-buku bacaannya, tapi tidak mau belajar kepada para ulama. Seperti kaidah yang kita ketahui, khotib fillah ya ra'akumullah, man syaikhuhu kutubuh fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab, hanya bacaan, bacaan, bacaan, bacaan. Jadi seorang alim, bacaan, bacaan, dia rajin membaca, membaca majalah ini, majalah itu, buletin ini, buletin itu, bertambah ilmunya, pengetahuannya. Bukan berarti ketika dia terus membaca dan membaca tanpa belajar kepada seorang alim, tanpa belajar kepada para ulama, dia dikatakan sebagai seorang alim, da'i. Tidak, belum tentu. Karena kata kaidah tersebut, man syaikhuhu kutubuh, barang siapa yang gurunya itu hanya buku bacaan, fa khata'uhu aktsaru min shawabih, maka salahnya dia akan lebih banyak daripada benarnya. Karena tidak ada yang membenarkan, oh pemahaman dia demikian, ternyata salah. Itulah gunanya kita harus belajar. Itulah gunanya kita harus talaqqi al-ilm, langsung mengambil ilmu dari yang punya ilmu, karena akan meluruskan pemahaman-pemahaman kita yang salah. Tapi kalau tidak mau belajar di hadapan para ulama, tidak mau duduk bersimpuh di hadapan para ulama, hanya mengandalkan karya-karya yang ada, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Bal'anil ulama al-ma'rufin, dan kata beliau bukan hanya sekedar ulama-ulamaan yang diambil ilmunya, harus dia ambil ilmunya dari para ulama al-ma'rufin, ulama-ulama yang memang ma'ruf bil ilm, sawa'un fil jami'at, para ulama yang memang dikenal dengan keilmuannya, keistiqomahannya, apakah ulama tersebut berada di jami'at atau fil masajid atau hanya di masjid-masjid. Fa idza takharraja 'alal ulama ats-tsiqat wastafada minhum sara minal ulama. Apabila mereka telah belajar di hadapan para ulama, duduk bersimpuh di hadapan para ulama ats-tsiqat wastafada minhum, dan dia termasuk atau mereka termasuk orang-orang yang mengambil faedah dari para ulama tersebut, sara minal ulama, maka bisa mereka menjadi para ulama. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka patokannya yang disebutkan oleh beliau di sini bukan seorang lulus dari jami'ah atau tidak, belajar di jami'ah atau tidak, apakah dia bertalaqqi langsung kepada para ulama atau tidak, itulah patokannya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahannya untuk belajar di kota Madinah, untuk belajar di Jami'atul Islamiyah, tidak bisa memanfaatkan kehadiran para ulama. Mereka sibuk dengan acara-acara, mereka sibuk dengan organisasi, mereka sibuk dengan apa-apa yang ada di sisi mereka dari urusan-urusan duniawiyah yang keluar dari ilmu dan para ulama. Maka patokannya kata beliau, apakah mereka berguru dengan para ulama ataukah tidak. Ini yang menjadi patokan utama. Kemudian ikhwatillah ya rahimakumullah, kita masuk kepada soal yang ke-14, soal sebelum terakhir. Ditanyakan kepada beliau, hal yajuz, apakah diperbolehkan wahai syekh, al-khuruju ala wulatil amri idza syarra'u ghaira ma anzalallahu fi kitabih. Apakah diperbolehkan wahai syekh untuk kita memberontak kepada pemerintah, kepada penguasa, apabila mereka membuat sebuah aturan berbeda dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, berbeda dengan Al-Qur'an, berbeda dengan As-Sunnah. Hal mithlu hadha at-tashri' wad'ul qawanin al-'urfiyyah fi hadhihi al-ayyam. Apakah mereka menentukan sebuah aturan sama seperti ketika mereka menentukan undang-undang buatan manusia dan diterapkan, dijadikan sebagai hukum dasar dari negara tersebut pada hari-hari ini yang ada di negara-negara kaum muslimin? Apakah demikian termasuk berhukum dengan selain hukum Allah yang dilaknat oleh Allahu Azza wa Jal? Dijawab oleh beliau, hadhihi as'ilatun mujmalah. Ini soal yang sifatnya sangatlah global. Yurja'u fiha ila ahli al-ilm, yang mana soal demikian, soal seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama. Wal khuruju la yajuz, memberontak kepada penguasa secara umum adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Walladzi dzakarahu min tasarrufatil wulah yuraji' fihi ahlul ilmi rubbama yakunu amran la yaqtadi al-khuruj. Adapun perkara-perkara, urusan-urusan, keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa, semuanya itu harus dikembalikan kepada para ulama. Apakah itu termasuk perintah yang memang mengandung kekufuran sehingga orang boleh mengkudeta, orang boleh tidak taat, orang boleh mengatakan dia kafir dengan kekafiran yang jelas, atau mungkin hanya sebuah perintah yang layak tidil khuruj, sebuah perintah yang tidak mengharuskan seorang rakyat untuk memberontak penguasanya. Warubbama yakunu amran fihi ijtihad, terkadang keputusan tersebut merupakan ijtihad yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh para pemerintah, para penguasa. Fahada yahtaju ila tathabbutin wa ila dirasah. Maka pertanyaan yang demikian, apakah hukum dasar, undang-undang yang dibuat manusia dan diterapkan di sebuah negara itu termasuk kekafiran yang jelas, kekafiran yang bawah, kekafiran yang wadih dari penguasa tersebut, ini kata beliau harus ditathabbut, harus di cross check terlebih dahulu, harus dipelajari terlebih dahulu. Wala yakunu dzalika illa minal ulama, dan tidak ada yang bisa mempelajari perkara-perkara tersebut apakah masuk kepada hukum kufur, hukum fasik, hukum zalim, kecuali mereka dari kalangan para al-ulama. Para ulama lah yang memutuskan mempelajari apa-apa yang telah terjadi di tengah-tengah penguasa dan pemerintah kaum muslimin. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari jawaban ringkas beliau ini yang bisa kita ambil, adamul isti'jal, tidak boleh kita terburu-buru untuk menghukumi pemerintah kita, pemerintah kafir, karena tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah. Maka itu semua dikembalikan kepada para ulama urusannya. Soal yang terakhir dari risalah ini, hal min sifatil alim. Wahai Syekh, apakah diantara sifat seorang alim? Ayyakuna fasihal lisan, dia harus memiliki lisan yang fasih dalam berucap. Husnul ilqa'i wal khutbah, dia adalah orang yang pandai dalam menyampaikan materinya, dan dia adalah orang yang pandai dalam berkhutbah. Apakah ini merupakan syarat untuk menjadi seorang alim? Dijawab oleh beliau hafizahullah wara'a, hadza minal mukammilat, ini merupakan penyempurna dari seorang alim. Idza kana balighan wa fasihal lisan fa hadza minal mukammilat, apabila seorang itu pintar dalam menyampaikan, pandai dalam menyampaikan, retorikanya bagus dalam menyampaikan materi-materinya, kemudian lisannya fasih, itu merupakan pelengkap dari apa yang dia miliki. Hadza yu'inuhu 'alal ada, itu bisa membantu dia ketika dia menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ammal ilmu fala yaktasir 'alal balaghah, adapun ilmu syar'i ini maka tidak ada kaitannya dengan pandainya seorang berucap, pandainya seorang berkhutbah, pandainya seorang menyampaikan ajaran. Ilmu ya ilmu. Ketika dia menyampaikan ajaran Islam, ketika dia menyampaikan hukum Islam, hukum Allah, hukum Rasulnya dengan tertatah-tatah, enggak ada masalah. Maka itu merupakan sesuatu yang harus dimaklumi. Li'annal ilma syai'un, karena ilmu adalah sesuatu, yaj'alahullahu fi nafsil insani wa fi qalbihi wa wa'yihi wa hifdhihi. Ilmu itu hakikatnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Allah tanamkan di dalam hatinya, Allah tanamkan di dalam sanubarinya, Allah tanamkan di dalam hafalan-hafalannya. Inilah hakikat ilmu. Adapun penyampaian yang bagus, retorika yang bagus itu hanya pelengkap, kata beliau. Amma ta'bir fa huwa sifatun mukammilah. Adapun menyampaikan sesuatu yang baik dengan penyampaian yang mudah difahami dan yang seterusnya, maka itu hanya sekedar sifat yang menyempurnakan ilmu yang ada pada seseorang. Maka jangan sampai kita tertipu dengan para dai, para masyayikh, para ulama yang mungkin penyampaiannya bagus, retorikanya luar biasa, bahkan sampai kita terseduh-seduh menangis ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka, tapi ternyata yang disampaikan kosong, tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah, tidak kembali kepada fahmus salaf wal'iyadu billah. Maka yang dilihat bukanlah penyampaian yang baik tadi, itu hanya sifat mukammilah, sifat yang menyempurnakan seorang dai, seorang alim, yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan, dan yang harus diperhatikan adalah ketika orang tersebut berilmu dengan ilmu yang hakiki ataukah tidak. Ilmu yang hakiki adalah tadi yang beliau jelaskan, ilmu yang benar-benar Allah tanamkan dalam sanubarinya, ilmu yang Allah tanamkan pada hafalannya, pada hatinya, pada jiwa seorang manusia, yang ini bisa terlihat apakah alim tersebut, apakah da'i tersebut, apakah syekh tersebut berada di atas al-haq ataukah tidak. Ini dari ilmunya, bukan dari penyampaiannya. Dari penyampaiannya bagus, ternyata tidak sesuai al-haq, mohon maaf. Penyampaiannya bagus, berada di atas al-haq, walhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi ada ilmunya, ada, berada di atas al-haq, penyampaiannya kurang baik, tetap kita duduk di majelis tersebut, kita duduk di hadapan masyayikh tersebut, walaupun retorikanya kurang baik, walaupun penyampaiannya kurang baik, tapi ilmunya, ilmu salaf, kembali kepada da'watus salaf, kembali kepada pemahaman sahabat, pemahaman nabi, dan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ajarkan, duduk tetap kita bersimpuh di atas alim atau syekh tersebut. Karena bagusnya retorika bukanlah patokan dia berada di atas al-haq. Yang menjadi patokan adalah ilmu yang dia miliki, apakah berada di atas kebenaran ataukah tidak. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Beliau tutup dengan wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui. Semoga selawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada keluarga beliau, tercurah pula kepada para sahabat beliau secara menyeluruh. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah ikhwati fillah rahimakumullah, kita telah menyempurnakan pembacaan kita dari risalah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wajibuna tijahulatul amri wal ulama, kewajiban kita terhadap pemerintah dan para ulama, dengan pembahasan yang sempurna, pembahasan yang lengkap. Alhamdulillah, banyak kurang yang telah saya sampaikan dari majelis-majelis yang lalu, karena kekurangan itu memang miliknya seorang manusia, terlebih dibantu oleh syaitan di kanan dan kirinya, wal'iyadzubillah. Maka apabila ada kebenaran yang pernah saya sampaikan, itu benar-benar murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, murni inayah, murni pertolongan dari Allah azza wa jal. Adapun ketika salah, maka saya memohon apabila terdapat kesalahan disampaikan secara pribadi, kritikan yang membangun sangat saya harapkan. Apabila kesalahan tersebut fatal, maka insyaallah ta'ala saya bersedia untuk rujuk dan kembali dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mana insyaallah ta'ala pada pertemuan besok hari Sabtu kita akan mencoba membahas apa yang berkaitan dengan az-zakah. Mungkin kita akan membaca risalah dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz dalam Risalatuz Zakah yang beliau miliki. Bisa jadi pula kita akan membaca syarah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabuz Zakah dari Bulughul Maram. Kita akan menimbang dan melihat dari waktu yang ada untuk memberikan faedah dan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.